Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa'alam anna ahwala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasiyarahu wa ma'akramahullahu ta'ala bih wa ma'afaduhu ala al-adamina min atharihi sallallahu alaihi wasallam ghaira munhasaratin wa la yumkinu istiqsa'uha rasiyama fiha dari kitabi al-maudi'i lil-isyarati ida nubadin min uyudil asma'i wa mayata'at naqubiha wa fima dakartuhu tanbihun ala ma taraktuhu wali anna maksudi tashriful kitabi bitasdiri ba'di ahwali rasulillah sallallahu alaihi wa qad hasala dalika walillahi alhamdu wa kaifa la yusrifu kitabu suddi rabi ahwali rasuli al-mustafa sallallahu alaihi wasallam war habibu al-mujtaba khairil alami wa khatamin nabiyyina imamul muttaqini wa sayyidil mursalini hadir ummat imamul muttaqina wa sayyidil mursalina wa hadiil ummati wan nabiyyi rahmati sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa'lam anna ahwala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siyarahu wa ma akramahullahu ta'ala bih wa ma adafahu ala al-alamin min atharihi wairu munhasarah. Wairu munhasaratin. Ketahuilah bahwa ahwal, bahwa segala keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siar beliau, sirah-sirah beliau, biografi-biografi beliau yang ada, yang pernah tertulis, wa ma akramahullahu ta'ala bih, dan apa-apa yang Allah muliakan beliau dengannya, wa ma adafahu, dan apa yang Allah limpahkan kepada beliau, alal alamina min atharihi, kepada beliau atas sekalian alam ini berupa peninggalan-peninggalan beliau, itu ghairu munhasar, tidak terbatas. Wala yumkinu istiqsa'uha, enggak mungkin untuk disebut-sebut satu persatu. La siyama ta apalagi fi hadal kitabi, di buku ini, buku yang tipis ini. Al-maudu' lil isyarati ila nubadin. Apalagi buku ini yang hanya maudu', yang hanya bertemakan kepada yang bertema ini, tema sirah ini, untuk mengisyaratkan kepada nubat. Ya artinya isyarat-isyarat aja. Min uyunil asma'i wa ma yata'allaku biha. Ya. Tentang nama-nama dan yang berkaitan dengannya. Jadi nama-nama yang terkait sirah ini aja. Wa fi ma dzakartuhu tanbihun ala ma taraktuhu. Dan kemudian kata Imam Nawawi, dan apa yang saya sebutkan ini juga adalah isyarat dari apa yang tidak saya sebutkan. Li anna maqsudi, karena maksud saya menulis buku sirah ini adalah tashriful kitabi bis tasdiri ba'di ahwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi. Karena tujuan aku, kata Imam Nawawi, adalah memuliakan kitab ini dengan ya, mengemukakan sebagian dari kondisi Rasulullah SAW di awal buku ini. Ya, waqad hasala dzalika walillahil hamdu. Dan tujuan itu sudah tercapai alhamdulillah. Ya. Kaifa la yashrufu kitabun, gimana ceritanya sebuah kitab tidak jadi mulia? Yang suddira bi ahwali rasuli al-mustafa. Yang kitab tersebut ternyata diawali ya, dengan penyebutan bagaimana ihwal ahwal kondisi ar-rasul yang mustafa. Ya, terpilih. Wal habib, wal habibi al-mujtaba. Kekasih yang terpilih. Wa khairil alami, khairatil alami, sebaik-baik manusia. Wa khatamin nabiyyin, imamil muttaqin, penutup para nabi, imam orang-orang bertakwa. Wa sayyidil mursalin, penghulunya para rasul. Hadil ummah, ya, sang pemberi petunjuk kepada ummah. Wa nabiyyi rahmah, nabi rahmah. Zadahu fadlan wa syarafan ladaih. Ya. Yang semoga Allah menambahkan karunia, kemuliaan, ya, ladaih, ya, atas beliau, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Berikutnya, faslun. Kita masuk ke pasal berikutnya. Ini sepertinya hanya curahan hati Al-Imam An-Nawawi ketika beliau, ya, apa namanya, menyebutkan biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ringkas ini ya di dalam buku beliau ini ya, karena buku ini aslinya ini adalah buku apa namanya Tahdhibus Sirah ini kayak mukaddimah ya, seperti mukaddimah dari buku beliau ya, yaitu judulnya At-Tahdhibul Asma' wal Lughat. Ya. Yaitu mukaddimah Tahdhibul Asma' wal Lughat, inilah buku sirah ini. Tahdhibus Sirah. Ya, jadi asal dari buku Tahdhibus Sirah ini adalah ya, buku kitab An-Nawawi Tahdhibul Asma' wal Lughat. Jadi Al-Imam An-Nawawi menjadikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukaddimah dari kitab ya, Tahdhibul Asma' wal Lughat, dan beliau di situ mengharapkan keberkahan ya, dengan menyebutkan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di buku Tahdhibul Asma' wal Lughat dengan buku Tahdhibus Sirah ini. Jadi kalau ditanya apakah Imam Nawawi menulis kitab secara mustaqil Tahdhibus Sirah, tidak. Namun Tahdhibus Sirah itu ada di mana? Di mukaddimah Tahdhibul Asma' wal Lughat. Sama seperti kan ada beredar tuh buku Imam Nawawi apa namanya Tibun Nabawi ya. Tibun Nabawi. Memangnya Imam Nawawi siapa? Ibnu Qayyim. Memangnya Ibnu Qayyim pernah nulis gitu kitab apa namanya? Tibun Nabawi. Enggak pernah ada. Namun itu adalah saduran dari kitab beliau Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad di dalamnya ada pasal tentang Tibun Nabawi, itulah dari situ. Paham enggak sini? Ya, dari situ. Jadi menyadur dari kitab Zadul Ma'ad. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri enggak pernah tuh nulis nama kitabnya Tibun Nabawi, enggak pernah ada. Paham ya? Namun boleh disandarkan nih pengarang Al-Imam Ibnu Qayyim, karena buku itu saduran dari Zadul Ma'ad yang merupakan karya Ibnu Qayyim. Dan banyak para ulama begitu saduran-saduran. Semisal Hadyusari, mukaddimah dari Fathul Bari. Ya, kayak kita kah baca kemarin mukaddimah Al-Majmu'. Ya. Mukaddimah Al-Majmu'. Jadi Imam Nawawi punya kitab namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Yang merupakan syarah dari buku fikih karya Al-Imam Asy-Syirazi namanya Al-Muhadzab. Mukaddimahnya para ulama menamakannya macam-macam. Ada yang Adabul Ilmi wa Adabul Alim wal Muta'allim segala macam. Intinya itu adalah Mukaddimah Al-Majmu'. Ya, kalau yang di antum apa namanya? Enggak ada Mukaddimah Al-Majmu'nya. Nah, kalau yang para penerbit yang lainnya menamakannya macam-macam. Begitu. Sama seperti buku Tahdhibus Sirah ini. Ini aslinya Imam Nawawi enggak pernah ngarang judul buku Tahdhibus Sirah. Dia adalah mukaddimah dari Tahdhibul Asma' wal Lughat. Nah, Al-Imam Imam Nawawi ini sudah mencurahkan isi hati beliau. Beliau curhat. Kenapa beliau masukkan ya, biografi Rasulullah SAW yang ringkas ini di buku Tahdhibul Asma' wal Lughat ini. Baik. Faslun, pasal berikutnya, fi khasa'isi Rasulullah SAW fil ahkam wa ghairiha. Ya, pasal tentang berbagai kekhususan Rasulullah SAW dalam permasalahan hukum dan selainnya. Karena Nabi SAW tidak seperti kita. Ketika Nabi SAW puasa wisol, ya, para sahabat ikut-ikutan puasa wisol tanpa berbuka, tanpa sahur. Maka Nabi SAW menyatakan, la tuwasilu, jangan kalian puasa wisol. Kata para sahabat, innaka tuwasil, engkau sendiri puasa wisol. Kata Nabi apa? Inni lastu mithlakum, aku tidak seperti kalian. Berarti ada kekhususan pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat ini yang itu tidak boleh umat mengerjakannya. Paham enggak sini ya? Nabi SAW istrinya berapa? 9. 11 ya. Nah, ya wafat 2 ya, yang beliau meninggalkan istri ketika beliau itu 9. Umat boleh enggak? Misalnya si muslim istri 9 tiba-tiba. Kalau yang subur, nah, si muslim tiba-tiba istri 9 gitu. Enggak boleh. Berapa batasnya? 4. Ya, muslim buru-buru 4, satu aja belum. Nah, tapi kan visioner ya. Nah, visioner. Ada niat gitu. Jangan kayak si Bima, niat aja belum tentu ada. Ada enggak niatnya? Wah. Masya Allah. Ngeri Bima. Ngeri. Kalah pikri. Ngeri Bima. Nah, lihat itu alim, langsung ditahkik di situ ya. Dia ditahkik oleh pentahkik ya, oleh pentahkik kitab di footnote tanda bintang itu. Lihat oleh Syekh siapa pentahkiknya sih? Abu Abdurrahman Khalid bin Abdurrahman itu. Ya. Baik, tafadhal dibaca sini. Siapa? Fikri. Qala al-muhaqqiq rahimahullahu taala al-kasiru minal khasa'is allati yuriduha man yu'allifu fi hadzal babi la dalilun alaihi la dalila alaihi inda tamhisi wal murajaati wa ba'duha yukhalifu sunnatahu sallallahu alaihi wasallam wal aslu fi hadzal babi annahu sallallahu alaihi wasallam kasailil bashari illa ma khassahu ad-dalilu wa dalilu ala hadza qaulullah ta'ala qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya juz'un minal ayati asyrah wa mi'ah suratul kahfi wa juz'un minal ayah sitah suratul fusilat wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innama ana basharun wa ma ahsana ma naqalahul muallifu fi akhiri hadzal fasli bi annal khasa'isa la majala lil aqsiyati fiha wa an tutaba'an nususa fiha wa ma la nasa fihi fal khilafu fihi hujumun 'alal ghaibi min ghairi fa'idatin fatanabbah. Taib. Fatanabbah. Kata al-muhaqqiq al-kathiru min khasa'isi allati yuriduha man yu'allifu fi hadzal babi la dalila 'alaihi inda tamhisi wal muraja'ati. Kata beliau, kebanyakan dari kekhususan Rasulullah SAW yang dibawakan oleh orang-orang yang menulis tentang bab ini, yaitu kekhususan Nabi SAW dalam ahkam, itu enggak ada dalil, tidak memiliki dalil. Yaitu ketika ditamhis, ketika diteliti lebih lanjut dan dimurojaah, artinya dikaji ulang, ya, itu ternyata enggak ada. Ba'duha, bahkan sebagiannya yukhalifu sunnatah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah beliau. Wal aslu fi hadzal bab, nah hukum asal dalam bab ini yaitu kekhususan Rasulullah SAW. Jadi terbalik ya, mengenai bagaimana Rasulullah SAW terkait syariat, hukum asalnya beliau seperti manusia yang lain. Ya, innama asumu. Ya. wa usolli, inna ma asum wa uftir wa usolli wa anam wa tazawwaju nisa, itu kan? Inna ana inna ma ana basyarun mithlukum. Nah, yuha ilayya. Nah, aku cuma manusia biasa, tapi aku diberi wahyu. Gitu. Aku sholat malam, aku tidur, aku puasa, aku berbuka. Aku juga atazawwaju nisa, menikahi anisa, para wanita. Kalau suyudi atazawwaju almar'ata alwahidah. Gitu. Nah, kalau suyudi itu, aku cuma menikahi satu je. itu aja. Kata Suyudi nanti lah, itu insyaallah. Itu ya. Ah, insyaallah. Mana lagi tadi? Kasairul bashar, beliau seperti manusia yang lainnya. Illa ma khassahu ad-dalil, kecuali yang memang dikhususkan oleh dalil. Wa dalilu ala hadha qawluhu qawlullahi ta'ala, dalil akan hal ini firman Allah ta'ala, qul, katakanlah wahai nabi, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. Ini bagian dari surah, dari ayat 110 surah Al-Kahfi, dan bagian dari ayat ke-6 surah Fussilat. Dan sabda nabi, innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanya manusia biasa. Ya. Ini sabda Nabi. Ya. Maka wa ma ahsana ma naqalahu al-muallifu fi akhir hadzal fasli, dan sungguh sangat bagus apa yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai muallif di akhir bab ini. Ya. Di akhir bab ini fi hadzal fasli, di pasal ini, bi annal khasa'isa la majala lil aqsiyati fiha, bahwa kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kekhususan Nabi dalam hukum, ya, itu tidak ada peluang untuk dikiaskan. Artinya kalau Nabi istrinya 9, berarti kalau wali boleh dong 9 juga. Ya. Habib boleh dong. Enggak ada. Gitu. Enggak ada aksiah, enggak ada kias di sini. Paham enggak sih, Dok? Di antaranya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam air wudunya dijadikan oleh para sahabat tabaruk, ya. Keringat beliau, ya, wangi kasturi. Darah beliau ketika dibekam diminum oleh pembekam. Enggak dikiaskan, itu kekhususan untuk beliau. Apalagi dalam syariat. Ya, dari sisi taklif. Jadi kita enggak pernah mendapatkan dalam sejarah manusia terbaik Abu Bakar setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar disepakati oleh umat kecuali Rafidah. Rafidah enggak dianggap. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, air keringatnya ditampungi oleh para sahabat yang lain oleh kalangan tabi'in untuk ngalap berkah dengan air keringat atau bekas sisa air wudu Abu Bakar, atau sisa kobokan tangan Abu Bakar. Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Jadi kalau ada orang yang berebutan air kobokan kiai untuk diminum, air cuci kaki kiai untuk diminum, belum lama ini bahkan Megawati cuci kaki airnya diminum, pernah tahu nggak tuh? Ada Megawati, tahu antum Megawati? Ya. Tahu ya, akhwat gitu ya. Si Megawati itu nenek Banteng. Air kaki dicuci diminum orang sama si fansnya, kadernya. Ya. La ilaha illallah. Nah. Itu enggak nerima kias di sini. Baik. Nah, jadi di situ enggak tidak menerima kias. Ya. Wa antutabba'a an-nusus fiha. Yang seharusnya adalah dicari nas mengenainya. Wa ma la nassa fiha. Ya. Dan apa-apa yang tidak ada nasnya. Fal khilafu fihi jumun al ghaib. Maka yang tidak ada nasnya ini, maka perbedaan pendapat ini pada hakikatnya adalah hanya membahas perkara ghaib yang min ghairi faidatin, yang enggak ada faedahnya. Fatanabbah. Ah, maka perhatikanlah akan hal ini. Baik. Ah. Terus gantian. baca sini. Siapa? Ihsan. Wa hadza faslun nafisun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahu ta'ala. Wa hadza faslun nafisun. Wa adatu ashabina yadkurunahu fi awal kitabin nikahi. Lianna khasaisahu sallallahu alaihi wasallam fi nikahi aktsaru min ghairiha. Qad jama'tuha fi ar-raudhati mustaqsat mukhtasatin walillahil hamdu wa hadzal kitabu la muktasatan walillahil hamdu wa hadzal kitabu la yahtamilu bastaha fa ushiru fihi ila maqasidiha mukhtasaratan insyaallah ta'ala. Qala ashabuna khasaisuhu sallallahu alaihi wasallam arba'atu adrubin. Adrubu al-awwalu makhtussa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wajibati. Qalu wal hikmatu fihi ziyadatu zulfa wa darajatul ulya. Falan wa darajatul ula. Oh, wa darajatul ula. Falan yataqarraba al-mutaqarribuna ila Allah ta'ala bimisli ada'il ma maftaradu alaihim kama sarraha bihi al-hadithu as-sahihu. Wa naqala imamul haramaini an ba'di ashabina anna thawbal fardi yazidu ala thawabin nafli sab'ina darajatan. Wasta'nasu fihi bihadithin. Famin hadzal darbi salatul duha wa minhu al-udhiyatu wal witru wa al-udhiyatu wal witru wa tahajjudu wassiwaku wal musyawaratu. Wasahihu inda ashabina annaha wajibatun alaihi wa kila sunanun. Wal asahu inda ashabina anna al-witra ghairu tahajjudi. Wasahihu anna tahajjuda nusikha wujubuhu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam kama nusikha fi haqqil ummati. Wa hadha huwa al-mansusu lisyafi'i rahimahullahu. Qala Allahu ta'ala wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa fi sahihi muslimin an Aisyata ma yadulu alaihi. Naam. Hada faslun nafisun, kata Imam Nawawi. Ini adalah pasal yang yang fas nafis, yang sangat bagus, bermutu sekali. Wa adatu ashabina, dan kebiasaan para ulama kami. Ya, lihat di situ. Muradul muallif bi qawlihi huna ashabina fi ma sayati fuqaha Syafi'iyah. Yang dimaksud oleh Imam Nawawi ashabuna adalah para ulama Syafi'iyah. Mereka yadkurun, mereka para ulama Syafi'iyah menyebutkan yadkurunahu tentang kekhususan Rasulullah SAW fi awal kitabin nikah, di awal kitabun nikah, di buku-buku fikih. Ya, li'anna khasaisahu, karena di antara kekhususan Nabi SAW fi nikah aktsaru min ghairiha, itu lebih banyak daripada pada kasus atau pada permasalahan selain nikah. Ya. Waqad jama'tuha fi raudati. Raudah yuridu kitab Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Ya, awal mujalladit sabi. Yang beliau maksud adalah kitab Raudatul Mubin wa Umdatul Muftin. Kitab beliau. Ya. Dan saya telah mengumpulkan di kitab saya, yaitu Raudatul Mubin, Raudatul Talibin. Ya. Mustaqsatan, dengan teliti, walillahil hamd. Mengenai hal ini, wa hadzal kitab la yahtamil bastaha. Sementara kitab ini kitab yang ringkas ini, yaitu kitab At-Tahdhibus Sirah, itu enggak mengandung ya basat penjelasan panjang lebar mengenai fa ushiru fihi, saya hanya mengisyaratkan di kitab ini ila maqasidiha mukhtasaratan insyaallah. Ya, maksud dari berbagai kekhususan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ahkam dan selainnya insyaallah. Qala ashabuna, para ulama Syafi'iyah, mengatakan khasaisuhu sallam arbaatu adrib adrab ya. Ya. Kekhususan Nabi sallam itu ada empat macam. Ad-darbul awal yang pertama makhtussa bihi Rasulullah sallam. Yaitu yang Rasulullah sallam dikhususkan dengannya. Minal wajibat berupa kewajiban-kewajiban. Artinya kewajiban yang dikhususkan oleh kepada Rasulullah aja. Sahabat, umat enggak. Qalu, para ulama Syafi'iyah mengatakan wal hikmatu fi ziyadatu zulfa. Maksud dari hal ini apa? Kok hanya Rasul yang diwajibkan? Ialah untuk menambah kedekatan Rasulullah SAW ya, dengan Allah. Wadarajatul ulah, dan derajat yang semakin tinggi. Falan yataqarraba almutaqarribuna ila Allah Ta'ala bimisli ada'i maftarada 'alaihim kama sarraha bihi alhadisu as-sahihu. Ya. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, karena tidak ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah seperti atau sebagaimana melaksanakan apa yang diwajibkan Allah pada mereka. Sebagaimana ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Lihat di footnote, yaqsidu bidzalika, Imam Nawawi memaksudkan hal ini ialah hadis yang makharajahu Al-Bukhari, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada liya waliyan faqad adantuhu bil harb. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba. Ya. Ilayya mimma iftaraftu alaih. Kata Allah Ta'ala, ini hadis Qudsi ya, kalau Allah Ta'ala, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku akan nyatakan perang dengannya. Ya, perhatikan ini syahidnya di sini nih. Wa ma taqarraba ila ilayya abdi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bi syai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu yang lebih aku cintai ya, mimma iftaradtu alaih, melainkan dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi upaya kita mendekatkan diri kepada Allah yang lebih paling Allah cintai adalah kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada kita. Paham gak sini? Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat sunnah. Di sisi lain kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat wajib. Maka yang lebih Allah cintai yang mana? Nah, yang kita berupaya mendekatkan diri dengan melakukan ibadah wajib. Jadi paham di sini, ketika Nabi SAW diberikan kewajiban oleh Allah, apa-apa yang tidak diwajibkan pada umat, ini semakin mendekatkan diri beliau kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Semakin meninggikan derajat beliau. Naqala Imamul Haramain, Imam Haramain, Al-Imam Juwaini mengutip an ba'di ashabina, dari sebagian para ulama kita, anna sawabal fardi yazidu ala sawabin nafli. Bahwasanya pahala wajiban, pahala amalan wajib itu melebihi pahala amalan sunnah 70 derajatan, sampai 70 derajat. Ya. Wastanasu fihi bihadisin. Ya, dan mereka para ulama menyebutkan tentang hal ini, mereka bersandar kepada sebuah hadis. Fa min hadza darb, dan di antara jenis macam ini juga ya, salatu duha minhu ala udhiyah, witir, tahajud, siwak, musyawarah. Ya, salat duha diwajibkan. Udhiyah demikian juga. Witir, tahajud, siwak dan bermusyawarah. Wa sahih, namun yang sahih menurut inda ashabina, menurut para ulama kami, annaha wajibatun alaih. Ya. Bahwa itu semua duha dan yang lain-lain tadi, tahajud, witir, siwak, musyawarah, itu wajib bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita enggak? Enggak. Kalau mengenai siwak kan enggak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan mereka bersiwak. Wakila an sunanun. Ada yang mengatakan enggak, itu semua cuma sunnah. Wal asahu inda asabina. Namun yang lebih sahih ya, menurut para ulama kami, annal witra ghairu tahajjud. Witir itu bukan tahajjud. Ya. Wasahi anna tahajjud nusikha, dan yang benar tahajjud telah dihapus wujubuhu fi haqqihi, kewajibannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama nusikha fi haqqil ummah. Sebagaimana telah dihapus juga bagi umat ini. Wa hadha huwal mansus li Syafi'i. Inilah yang telah ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Qala Allahu taala, Allah taala berfirman, fatahajjat bihi nafilatan lak, maka sholat tahajud pada sebagian malam sebagai ibadah tambahan buatmu. Wa fi sahihi Muslimin an Aisyata ma yadullu alaih. Dalam sahih Muslim dari hadis Aisyah juga ada yang menyebut, ada yang menunjukkan akan hal ini. Lihat di footnote, yuridu bidzalika marwah Muslimun fi sahihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kata Aisyah, innallaha azza wajal iftarada qiyamal laili fi awwali hadhihi surah. Ta'ni surata al-Muzammil. Ya, kata Aisyah, Allah mewajibkan qiyamul lail di awal surat ini, yaitu yang beliau maksud adalah surah Al-Muzammil. Ya. Ya ayyul muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Nah, ini awal wajib, ini hukumnya. Faqama nabiyullah wa ashabuhu haulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salat tahajud ya selama haulan setahun. Wa amsakallahu ya, dan Allah Subhanahu wa taala menahan ya khatimataha isnai asyara syahran. Allah menahan penutup surat Al-Muzammil itu ya selama 12 bulan Allah tahan fis sama, di langit. Enggak Allah turunin dulu, biarin sahabat dan Rasulullah SAW salat tahajud tiap hari, tiap malam selama setahun. Ya. Hatta anzalallahu fi akhiri hadhihi surah at-takhfif. At-takhfifa, sampai Allah menurunkan di akhir surat ini at-takhfif, keringanan. Fasara qiyamul laili tatawuan ba'da faridatin. Jadilah salat tahajud hanya tatawu, sunnah, setelah sebelumnya wajib. Eh udah jam 2 ya. Masya Allah, jam 2 lewat 7 lagi. Hah? Tuh, si Mujahid udah cenat-cenut kepalanya. Mukanya di melas-melasin di depan sana. Biar dikasihani, udahan kayaknya. Isyarat tuh ya, Mujahid tuh itu bisa aja tuh dia pura-pura melas, ya kan? Ada isyarat ke anak tuh, udahan kayak, oh ini udah lapar nih. Ya, udah lapar ya? Enggak, oh berarti ntar makan siang sih jangan dikasih. Hah? Duluan. Jam berapa tadi makannya? Hah? Ba'da zuhur. Sebelum pas azan tadi kan zuhur tadi ada aneh. Iya. Oh, pintar antum. Kalau gitu pas azan kita masih di sini biar Mujahid enggak usah makan. Ayo subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.